بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Suara saya jelas? Tak jelas. Kurang jelas ya. Semoga ada yang bisa memperjelas. Malam hari ini kita akan lanjutkan perkataan para al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, tentang Allah Jalla wa'ala, tentang bersemayamnya Allah Azza wa Jalla di atas arasnya. Agar kita paham bahwasanya akidah Allah di atas aras ini adalah akidah yang Rasulullah diutus dengannya, para sahabat, para tabi'in, kemudian setelah itu adalah para al-a'immatul arba'ah, tabi'ut tabi'in. Supaya kita tak merasa asing ungkapan ini, karena banyaknya orang-orang yang datang belakangan menganggap aneh ungkapan Allah di atas aras, bahkan mengingkarinya, bahkan melecehkan orang yang mengatakannya. Kita akan lanjutkan perkataan Abu Hanifah dalam hal ini. Wa fi lafdhin, dalam beberapa redaksi lainnya, sa'altu Abu Hanifah ta'amman yaqulu. Aku pernah bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang orang yang berkata, la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ardi. Apa hukum orang yang berkata, aku tak tahu Tuhan itu di mana, di langit atau di bumi? Qala, berkata Abu Hanifah, qad kafar. Yang mengatakan dia tak tahu Tuhan itu di mana, di langit atau di bumi, maksudnya di atas langit atau di atas bumi, maka dia telah kafir. Karena Allah yaqul, karena Allah Jalla wa'ala berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dialah Tuhan yang pengasih bersemayam di atas arasnya. Wa 'arsyuhu fawqa sab'i samawat, dan arasnya ada di atas 7 lapis langit. Qala fa innahu yaqulu 'alal 'arsyi istawa. Walakinnahu la yadil 'arsy fil ardi aw fis sama'. Qala idza ankara annahu fis sama'i faqad kafar. Penanya kembali bertanya. Fa innahu yaqulu 'alal 'arsyi istawa. Penanya itu menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy, bersemayam, tapi dia tidak tahu arasy itu di mana. Apakah di bumi atau di langit? Maka Abu Hanifah menjawab, idza ankara annahu fis sama'i faqad kafar. Jika dia mengingkari arasy itu di langit, maka dia telah kafir. Wa rawa hadza anhu Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari. Dan diriwayatkan juga tentang Abu Hanifah ini oleh Syekhul Islam Abu Ismail Al-Ansari. Al-Harawi Al-Hanbali. Fi kitabih Al-Faruq bi isnadihi, dalam kitabnya yang bernama Al-Faruq dengan sanad. Qala Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim bin Abdul Salam ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa fi hadzal kalam al-mashhur an Abi Hanifah rahimahullah 'inda ashabihi annahu kaffara al-waqifa alladhi la yaqulu alladhi yaqulu la 'arifu rabbi fis sama'i am fil ard. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya Abu Hanifah menyatakan bahwasanya dia mengkafirkan orang yang berkata, saya tak tahu apakah Tuhan di langit atau di bumi. Fakaifa yakunul jahidu annafi alladhi yaqulu laysa fis sama'i wala fil ard. Apalagi tentunya lebih kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak di langit, tidak di bumi. Inilah ungkapan Jahmiyah. Ya, yang mengatakan Tuhan itu tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Tentunya yang mengatakan tak ada Tuhan di langit atau di bumi adalah orang yang kafir. Yang raku saja yang mengatakan tak tahu saya Tuhan itu di mana, dikafirkan oleh Abu Hanifah. Apalagi yang mengatakan, ya, tak ada Tuhan di langit, dan seterusnya. Wahtajja ala kufrihi biqawlihi ta'ala. Dan Abu Hanifah berargumentasi dengan kafirnya orang yang mengatakan demikian, yang mengatakan saya tak tahu Tuhan itu di mana. Ya, karena Allah Jalla wa'ala telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dialah Tuhan Maha Pemurah, di atas arasy-Nya bersemayam. Qala wa arsyuhu fawqa sab'i samawat. Dan arasy-Nya di atas 7 lapis langitnya. Ubayyinun bihadha anna qawlahu ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa yubayyinu anna Allah fawqa as-samawati fawqa al-'arsy. Maka dengan firman yang di atas Allah bersemayam di atas arasy-Nya menunjukkan Allah di atas seluruh langit, di atas arasy. Wa anna al-istiwa'a 'ala al-'arsy dalla 'ala anna Allah ta'ala bi nafsihi fawqa al-'arsy. Kata-kata bersemayam menunjukkan Allah sendiri di atas arasy-Nya bersemayam. ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض. Kemudian Abu Hanifah juga mengkafirkan orang yang mengatakan tak tahu tentang Allah, afwan, tentang arsy, apakah arsy di langit atau di bumi. قال لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله أعلى في أعلى عليين. Kata yakni Abu Hanifah, kalau dia mengingkari arsy, ya, dia tak mengetahui arsy dia di langit atau di bumi, berarti dia telah mengingkari bahwasanya ya arsy di atas langit dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha tinggi, ya, fi a'la 'illiyyin, Tuhan yang maha tinggi di atas segala-galanya. Wa annahu yud'a min a'la la min asfal, bahwasanya Tuhan yang maha tinggi tersebut orang-orang berdoa meminta kepadanya dari bawah ke atas. Mereka menengadahkan tangan-tangan mereka seperti ini ke atas memohon kepada Allah. Wahtajja bi anna Allah fi a'la 'illiyyin wa annahu yud'a min a'la la min asfal. Ya. Wa kullun min hatainil hujjataini fitriyyah 'aqliyah. Ya. Maka kata beliau ketika menyatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, bahwasanya Allah Maha tinggi atas segala-galanya, dan dua hal ini ya adalah merupakan hujjah yang kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, fitriyah aqliyah. Secara fitrah manusia meyakini Allah di atas. Karena itulah ketika berdoa mereka mengangkat tangan mereka ke atas. Secara logika pun demikian. Fa innal quluba mafturatun 'ala al-iqrar bi anna Allah 'azza wa jalla fil 'ulu. Karena fitrah manusia mengakui Allah itu di tempat Allah Subhanahu wa taala yakni fil ulu, yakni Allah Subhanahu wa taala itu berada pada tempat yang paling tinggi. Kata-kata tempat saya masukkan di sini bukanlah yang dipahami oleh orang-orang ahlul kalam bahwa Allah diliputi dengan tempat, tidak. Jihad di arah yang paling tinggi. Wa ala annahu yud'a min a'la la min asfal. Allah itu diminta orang-orang berdoa kepadanya minta dari bawah ke atas. Wakadzalika ashabuhu min ba'dihi, demikian jugalah pendapat para murid-murid al-Imam Abu Hanifah setelah beliau, ke Abi Yusuf wa Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi, seperti Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi, ya, semuanya sama dengan gurunya. Kama rawa Ibnu Abi Hatim wa Syekhul Islam isnadihima, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim dan Syekhul Islam dengan sanadnya. Anna Hisham bin Ubaidillah sahib Muhammad bin Hasan Qadir Rai, bahwasanya Hisham bin Ubaidillah dia adalah merupakan sahabat Muhammad bin Hasan, muridnya Abu Hanifah Qadir Rai, yang pernah menjabat sebagai qadi di negeri Rai. Habasa rajulan, Hisham bin Ubaidillah ini pernah memenjarakan seseorang, fit tajahumi, karena orang ini terlibat dalam akidah Jahmiyah yang menyatakan tak ada Tuhan di atas. Ya, fit tajahumi. Fataba, kabarnya orang tersebut telah bertobat. Ini menunjukkan kuatnya sunnah kala itu. Siapa yang menyelisihi akidah salaf di penjara, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di alam, tidak di luar alam, atau yang mengatakan Allah di mana-mana, masuk penjara. Wah, ini perkara besar. Ya. Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berdusta atas nama Allah, kita berdusta atas nama manusia saja itu merupakan pelanggaran besar. Bahkan kita membuat tanda tangan palsu, perkara besar. Bagaimana tetap Allah Rabbul Alamin? Maka Hisham bin Ubaidillah Ar-Razi memenjarakan orang tersebut. Kabar-kabarnya dia telah bertobat. Faji'a bihi Hisham yamtahinahu, setelah dianggap dia tobat, maka dibawalah kembali kepada Hisham bin Ubaidillah agar dia mengetes bagaimana akidah orang ini. Faqala alhamdulillahi ala taubah, berkata Hisham, segala puji bagi Allah, engkau telah taubat, telah kembali. Famtahanahu Hisham, maka Hisham pun mulai kembali mengujinya. Faqala, berkatalah Hisham, ya, ini berada pada yang kita baca ini di buku saya pada halaman 200. Atashhadu anna Allah ala arsyhi ba'inun min khalqihi, apakah engkau bersaksi Allah itu di atas arasnya berpisah dari makhluknya? Faqala, maka orang ini berkata, asyhadu annahu ala arsyhi. Asyhadu anna Allah ala arsyhi, aku bersaksi Allah itu di atas arasnya. Wala adri ma ba'inun min khalqihi, tapi aku tak tahu apa maksudnya Allah berpisah dengan makhluknya. Faqala, maka berkatalah Hisham bin Ubaidillah, rudduhu ila al-habsi, balikkan dia ke penjara. Fa innahu lam yatub, sungguh dia belum bertobat. Karena dia tak tahu Allah, tak tahu makna Allah berpisah daripada makhluknya. Subhanallah. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah di atas aras berpisah daripada makhluknya. Allah tak pernah menyatu dengan makhluk. Allah tak pernah di dalam makhluk, tidak pula pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya terpisah, terpisah antara khalik dengan makhluk. Tidak sebagaimana akidah sebagian kaum sufi yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Dan inilah akidah orang-orang Nasara. Ya. Allah Jalla wa'ala berpisah ba'inun min khalqihi, daripada makhluknya, tak pernah menyatu Jalla wa'ala. Ya. Wa sa'ati qawlu at-Tuhawi 'inda aqwali ahli hadith, nanti akan dijelaskan perkataan Imam At-Tuhawi, ulama dari madzhab Abu Hanifah yang terdepan. Ya. Kelak ketika yakni Imam Al-Qayyim menjelaskan pendapat ulama-ulama al-hadith. Sekarang kita pindah kepada yakni Imam mazhab yang kedua setelah Abu Hanifah. Siapa dia? Imam Malik rahimahullah. Antara Abu Hanifah dan Imam Malik ini, ya, mereka tak pernah bertemu. Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Irak. Tapi antara keduanya disambungkan dengan sang murid. Bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu muridnya Abu Hanifah, pernah berguru lama dengan Imam Malik di kota Madinah. Dan di sanalah Imam Malik rahimahullah mengajarkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di Madinahlah bertemu Muhammad bin Hasan dengan Al-Imam Syafi'i. Kedua-duanya belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Qaulu Imam Daril Hijrah, Imam Malik kenal dengan nama julukan Imamu Daril Hijrah, imam negeri tempat hijrahnya Nabi. Dan dia begitu terkenalnya di kota Madinah. Subhanallah. Dia berkata tentang dirinya, aku tak maju memberikan fatwa sampai bersaksi 70 orang ulama Madinah aku layak mengemban amanah tersebut. Inilah namanya Imam Malik bin Anas rahimahullah tabaraka ta'ala. Dialah guru Imam Syafi'i rahimahullah, ya, sebelum belajar dengan guru-guru lainnya. Apa ungkapan dia tentang Allah Jalla wa'ala? Qawlu Imam Dal Hijrah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Inilah perkataan Imam Malik, Imam Dal Hijrah, negeri tempat Nabi berhijrah. Dzakar Abu Umar ibn Abdul Bar, ada seorang ulama dari mazhab Malik, kunyahnya Abu Umar ibn Abdul Bar, ya, Hafidhul Maghrib, gelarnya Hafidhul Maghrib, ulama yang begitu terkenal dengan hafalannya, dan dia berada di negeri Maghrib sana. Dan Maghrib jika disebutkan dahulu kala bermakna negeri Andalus, ya, Andalus di mana, di Eropa sana, Andalus di Spanyol. Dahulu kala Spanyol adalah merupakan Darul Khilafah yang kedua, tegak di sana dinasti Bani Umayyah II yang berabad menciptakan, subhanallah, peradaban besar. Dari sanalah Eropa bangkit belajar, ya. Dan di sana banyak mengeluarkan para ulama semacam Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, pengarang kitab tafsir yang paling ternama, Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dari kata-kata Qurtubah, Qurtubah Cordova, itu semuanya di Spanyol, ya. Dan banyak ulama-ulama dari sana muncul, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid pun dari sana berasal. Ya. Dan ini Abu Umar Ibnu Abdul Barr fit Tamhid dalam kitabnya bernama Tamhid. Kitab Tamhid adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Muwatta adalah kitab yang terbaik pada zaman Imam Malik yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam riwayat-riwayat daripada sahabat maupun tabi'in. Subhanallah. Kitab Imam Malik kitab terbaik kala itu. Ya, dan ini yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala. Semoga ada masanya kita membahas kitab ini insyaallah tabaraka taala. Ya, Muwatta Malik rahimahullah. Jadi untuk syarah kitab ini dituliskan oleh Al-Imam Abu Umar ya Ibnu Abdul Barr, nama kitabnya At-Tamhid, berbelas jilid kitab tersebut At-Tamhid ya subhanallah, menjelaskan al-kitab Muwatta Imam Malik. Tamhid ini dia tuliskan dengan metode ahlul hadis, dengan metode periwayatan ahlul hadis ya. Dalam sanadnya dia berkata akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Mu'min Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Mu'min qal haddathana Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Malik qal haddathana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal qal haddathani Abi qal haddathana Suraijun ibn Nu'man qal haddathana Abdullah bin Nafi' qala qala Malik ibn Anas. Inilah namanya jarul sanad. Ya. Tadi kita sebutkan di antaranya ada ana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di antara jalur perawinya. Dari ayahnya Ahmad bin Hanbal berkata Ahmad bin Hanbal, kami diberitakan oleh Suraij bin Nu'man, dia berkata Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami, dia berkata berkata Malik bin Anas. Dan inilah yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan selain mereka, bahwasanya mereka tegak dengan sanad, omongan mereka dikaitkan dengan sanad. Ya. Sehingga berkatalah ulama-ulama kita al-isnanu minad dini. Jalur sanad itu bagian daripada agama. Falaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad setiap orang boleh ngomong. Subhanallah. Dan buku-buku yang menjelaskan siapa perawi-perawi sanad ini begitu banyaknya bertebaran. Yang berpuluh-puluh jilid hanya mengumpulkan nama-nama orang saja. Subhanallah. Qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, Allahu fis sama, Allah itu di atas langit. Ini perkataan siapa? Malik rahimahullah. Adakah orang sekarang lebih hebat daripada Imam Malik? Wallahi tak ada. Subhanallah. Bahkan kata Syafi'i rahimahullah, ketika aku berada di hadapan Imam Malik rahimahullah, aku begitu segannya dengan beliau sehingga aku membuka buku di hadapan beliau dengan perlahan agar jangan terdengar suara kertas yang dibuka ya oleh tanganku dengan kuat. Subhanallah. Sampai membuka kertas pun perlahan. Kenapa? Karena ketakut, yakni karena hibah, karena kewibawaan Imam Malik rahimahullah. Subhanallah. Alim besar. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika membawa surat dari Gubernur Mekah ditujukan kepada Gubernur Madinah agar dibawakan kepada Imam Malik. Apa kata Gubernur Madinah? Kurasa lebih baik aku disuruh memindahkan gunung daripada harus berhadapan dengan Imam Malik rahimahullah. Subhanallah, wibawa yang besar. Ya. Inilah ungkapan dia. Dan begitu dekatnya dengan masa kenabian dan dia termasuk ke dalam golongan tabi'ut tabi'in, berjumpa dengan banyak para tabi'in. Dia yang mengatakan Allah fis sama, di atas langit. Apa kurangnya lagi? Datang orang-orang belakang mengatakan tak boleh dikatakan di atas langit. Allahu Akbar. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmunya Allah meliputi segala tempat. Zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ilmunya meliputi segala macam tempat. Dimanapun ada tempat di alam raya ini, sampai ke sana ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan dirinya menempati semua tempat. Wallahi tidak. Ini akan berdampak kepada paham Ibn Arabi yang mengatakan semua alam raya ini adalah Tuhan. Itu paham Ibn Arabi, as-Sufi. Apa yang dilihat semua Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, semua alam semesta ini Tuhan. Kita lihat dinding, dinding Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Ya. Sampai rumah-rumah ibadah orang-orang kufar semua Tuhan. Berhala-berhala semua Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. La yakhlu minhu makan. Tak ada tempat di manapun di alam raya ini kecuali di sana ada padanya ilmu Allah Azza wa Jalla yang meliputi, memantau, mengetahui. Qala wa qila li malikin. Ya, berkatalah ketika itu perawi riwayat ini ditanyakan kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasnya. Kaifa istawa? Bagaimana Allah itu bersemayam? Faqala Malik rahimahullahu taala. Berkata Imam Malik rahimahullah, istiwa'uhu ma'qul. Bagaimana Allah yakni secara bahasa yang namanya bersemayam itu adalah hal yang dipahami, diketahui secara bahasa makna bersemayam. Wa kaifiyatuhu majhulah. Tapi bagaimana dia bersemayam? Perkara yang tidak diketahui, tak dapat dipantau dengan akal. Subhanallah, karena kita tak tahu bagaimana zat Allah. Bagaimana kita menceritakan sifat sesuatu benda yang tidak kita ketahui bagaimana benda tersebut? Tak mungkin. Subhanallah. Jangankan Allah, jika ditanya kepada kita bagaimana malaikat yang punya tiga sayap, tak bisa kita jawab. Karena kita tak pernah melihat bagaimana zat malaikat tersebut. Di mana diletakkan sayap yang ketiga, tak bisa kita jawab. Wa su'aluka an hadha bid'atun. Berkata Imam Malik, engkau bertanya bagaimana Tuhan bersemayam, ini pertanyaan bid'ah yang tak pernah generasi terdahulu bertanya. Nabi tak pernah bertanya, ya Tuhan, bagaimana engkau akan bersemayam? Tak pernah. Sahabat tidak, tabi'in tidak, kok engkau tanya? Subhanallah. Bagaimana Allah bersemayam? Apa maksudmu? Engkau ingin menggiring fitnah bagi manusia, memaksakan agar manusia mikirkan bagaimana Tuhan bersemayam. Wa araka rajulasu'in. Aku melihat engkau adalah seorang laki-laki yang jelek. Imam Malik perintahkan agar orang itu diusir, dikeluarkan dari majlis beliau rahimahullah tabaraka taala. Wa kadzalika a'immatu ashabi Malik min ba'dihi. Demikian pula lah ungkapan murid-murid Imam Malik setelah beliau. Nanti kita akan sebutkan perkataan Imam Syafi'i dan murid-murid beliau tentang perkara ini. Subhanallah. Karena Imam Syafi'i selalu dibawa-bawa oleh banyak orang. Kami Syafi'iyah, mazhab kami Syafi'i. Apa kata dia tentang Allah? Apa kata murid-muridnya tentang Allah? Qala Yahya bin Ibrahim At-Tulaytili. Berkata Yahya bin Ibrahim At-Tulaytili, ya Abu Zakaria namanya. Abu Zakaria terkenal dengan nama Ibnu Muzain dari negeri Tulaytilah, Sisilia. Ya. Yang begitu terkenal, dia pernah belajar di Andalus. Tak puas belajar di barat sana, berangkat ke timur. Ya. Dia berjumpa dengan banyak guru, di antaranya adalah ya, dia pernah belajar di timur mendengarkan Muwatta Imam Malik disyarah oleh Al-Qanabi, Mutarib dan lain-lainnya. Terkenal hafalannya. Ya. Apa kata dia? Fi kitabi Siyarul Fuqaha. Dalam kitabnya yang berjudul Siyarul Fuqaha. Biografi para ahli fiqih. Wa huwa kitabun jalilun ghazirul ilmi. Kitab ini adalah kitab yang begitu utama. Banyak padanya ilmu. Haddathani Abdul Malik bin Habib an jaddihi, akhbarani Abdul Malik bin Habib an Abdullah bin Al-Mughira an Al-Thawri an Al-A'mash an Ibrahim qala. Dia menyebutkan dengan sanadnya, pengarang kitab ini menyebutkan dengan sanad, apa kata dia, telah memberitahukan kepadaku Abdul Malik bin Habib dari Abdullah bin Mughira dari Thawri yani Sufyan Al-Thawri an Al-A'mash dari A'mash Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim An-Nakhai qala. Berkata Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna qawla ar-rajul ya khaybat ad-dahri. Dahulu kala ulama-ulama dahulu tak senang jika ada orang berkata, ya khaybat ad-dahri, bahasa Indonesianya mungkin terjemahannya, aduhai, ya khaybat ad-dahri, zaman yang penuh dengan kegagalan, mencela zaman, zaman edan dan sejenisnya. Ya wakanu yaquluna Allah wad-dahru, tak layak mencela zaman karena Allah lah pencipta zaman. Mencela zaman sama dengan mencela pencipta zaman itu sendiri. Wa kanu yakrahuna qawla ar-rajul raghma an fi lillah, mereka juga tak menyukai jika ada orang-orang berkata raghma an fi lillah, aku tak suka karena Allah. Wa innama yarghamu anful kafir, karena sungguhnya tak suka kepada Allah adalah orang-orang kafir. Wa kanu yakrahuna qawla ar-rajul la walladhi khatamahu ala fami, walladhi khatimuhu ala fami, mereka juga membenci orang-orang dahulu kalau bersumpah mengatakan demi dia, ya, yang menutup mulutku. Wa innama yakhtimu ala famil kafir, sesungguhnya Allah akan membungkam mulut orang-orang kafir. Wa kanu yakrahuna qawla ar-rajul, dan ini dia yang perlu kita garis bawahi, mereka dahulu membenci jika ada orang berkata wallahu haitsu kana au inna allaha bikulli makan, mereka tak suka jika ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, dia dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di setiap tempat. Mereka sangat benci ungkapan tersebut, ya, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan pada setiap tempat. Ilmunya ya, kekuasaannya ya, pengetahuannya ya, subhanallah, pantauannya ya, tapi zatnya tidak. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Qala Asbagh, berkata Asbagh Ibn al-Faraj Ibn Sa'id al-Qurashi al-Umawi Abu Abdullah al-Misri, ini pun orang alim, orang alim yang begitu terkenal dengan kepiawaiannya dalam bab fiqih, dan orang yang terpercaya. Ya, Yahya bin Ma'in memuji orang ini, kana min a'lami khalqillahi kullihim bi ra'yi Malik, dialah ulama yang paling paham dengan segala pendapat Imam Malik. Ya'rifuha mas'alatan mas'alah, setiap masalah per masalah dari Imam Malik dihafalkan benar-benar. Menunjukkan dia bukan sembarang murid, murid terdekat yang tahu apa pendapat-pendapat gurunya semuanya. Qala Asbagh, berkata Asbagh ini, wa huwa mustawin 'ala 'arsyihi, dan dia itu Allah bersemayam di atas arasnya. Wa bikulli makanin ilmuhu wa ihatatuhu, dan ilmunya meliputi segala macam tempat. Wa asbag min ajalli ashabi malikin wa afqahihim, berkata Ibn Qayyim, Asbag inilah salah seorang yang paling terdepan, yang paling mulia, paling hebat, paling pakar di antara murid-murid Imam Malik rahimahullah tabaraka ta'ala. Kemudian berkata Ibn Qayyim rahimahullah, dzikru qawli Abi Amr At-Talamanki, inilah perkataan murid Imam Malik yang berkunyah Abu Amr, terkenal dengan tempat asalnya At-Talamanki. Namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri Al-Andalusi, juga dari negeri Andalus sana. Kana imaman fil Qur'an wa ulumih, dia adalah orang yang begitu piawainya dalam hal Quran dan ilmu-ilmu tentang Quran. Ya. Walahu inayatun bil hadithi wa ulumih, juga pakar dalam ilmu-ilmu hadis, dan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa rijalihi, dan juga sangat mengetahui para perawi-perawi hadis. Hafizan lis sunan jami'an laha, dia menghafalkan banyak kitab-kitab sunnah. Subhanallah. Dan seterusnya. Banyak pujiannya. Apa ungkapannya? Apa ungkapan At-Talamanki ini? Qala fi kitabihi fil usul, dia berkata dalam kitabnya Al-Usul ila ma'rifatil usul, ajma'al muslimuna min ahli sunnah, telah tegak kesepakatan kaum muslimin dari ahli sunnah. Inilah ahli sunnah yang asli. Inilah ahli sunnah yang asli. Telah tegak kesepakatan dari ahli sunnah. Ala annallaha stawa ala arsyihi bidzatih, Allah itu memang bersemayam di atas arasnya dengan zatnya tabaraka wa ta'ala. Ini pendapat dan perkataan murid Imam Malik At-Talamanki. Subhanallah. Dia mengatakan telah tegak ijma' kesepakatan Siapa? Ahlus sunnah. Berarti menyalahkan Allah bukan di atas aras. Ahlu bid'ah. Mutlak. Yang menolak Allah di atas aras. Ahlu bid'ah. Waqala fi hadzal kitabi aydan. Dan dalam kitabnya ini juga dia berkata, ajma'a ahlu sunnati ala anna Allah ala al-arsi ala al-haqiqah la ala al-majaz. Dia berkata, telah tegak kesepakatan ahlu sunnah bahwasanya Allah benar-benar di atas arsnya, bukan dengan bahasa kiasan, sebenar-benarnya bukan kiasan, bukan majaz. Thumma saqa bisanadihi an Malik. Kemudian dia pun menyebutkan sanadnya sampailah kepada gurunya Malik. Qauluhu Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan. Berkata Imam Malik, Allah itu di atas langit dan ilmunya di setiap tempat. Thumma qala fi hadzal kitab. Dalam kitabnya ini pula dia berkata, wa ajma'al muslimuna min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi ta'ala wahum wahuwa ma'akum aynama kuntum. Tegak kesepakatan kaum muslimin dalam menafsirkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala berbunyi, dan dia Allah menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wa nahwu dhalika min al-Quran, dan ayat-ayat semacam demikian. Anna dhalika ilmuhu, maksudnya adalah bersama manusia ilmu Allah tabaraka ta'ala tak pernah lepas ilmunya, bukan dengan zatnya. Wa anna allaha fawqas samawati bidhatih. Bahwasanya Allah di atas langitnya dengan zatnya. Mustawin ala arsyih, bersemayam di atas arsynya. Kaifa sya'a, sebagaimana yang dia kehendaki. Hadha lafzuhu fi kitabih. Inilah di redaksi yang dinukil daripada kitabnya tadi. Kitab ya, yang kita sebutkan al-usul. Dzikru qawli Bukhari al-Maghrib al-Imam al-Hafidz Abi Umar ibn Abdul Barr Imam sunnati fi zamanihi rahimahullah. Berikut ini perkataan Bukharinya negeri Maghrib sana. Ada Bukhari negeri timur, Bukhari al-Mashriq, Bukharinya negeri timur, yaitu Imam al-Bukhari sendiri ya, yang namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ya. Ini Imam Bukhari Timur. Maksudnya daerah, kawasan, kekuasaan kaum muslimin di timur. Ya, dari Bukhara dia. Ya, Bukhara, Samarkand dan sejenisnya. Sekarang berada di daerah Afghanistan. Ada juga Bukhari Maghrib. Seolah-olah dia yang paling alim tentang sunnah di negeri Maghrib. Ingat, kata-kata Maghrib jika disebutkan dahulu kala identik dengan ya, negeri Maroko dan negeri Andalus sana. Maroko yang sekarang disebut dengan nama Maroko, ya Maroko termasuk ke dalam Maghrib. Bedanya orang-orang dahulu mengatakan Maroko dengan tambahan Al-Maghribul Arabi. Kalau anda kata sebutan Maghrib belaka, itu maksudnya adalah negeri Andalus, Spanyol sana. Jadi Al-Imam ya Bukhari Maghrib ini, Al-Imamul Hafidh kunyahnya Abu Umar bin Abdul Bar, Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dikenal namanya Imam Sunnah fi zamanihi rahimahullah. Dialah Imam Ahli Sunnah di zamannya yang paling terdepan rahimahullah. Dan dialah yang mengarang kitab tadi kita katakan, syarah bagi kitab Muwatta berjudul Tamhid. Qala fi kitabihi Tamhid. Dia berkata dalam kitabnya Tamhid. Subhanallah, kitab ini begitu tebalnya. Teringat saya dahulu ketika mahasiswa ingin beli kitab ini tak terbeli, mahal. Hampir 500 rial ketika itu. Ya, sementara uang saku kita cuma 500 sekian rial saja. Kita beli itu tak makan sebulan. Tak terbeli saya itu kitab. Subhanallah. Ada lagi lebih tebal daripada itu, namanya Al-Istidhkar. Dia juga yang buat. Itu 30 jilid lebih. Itu lebih tak sanggup saya. Subhanallah. Sama-sama mensyarah kitab Muwatta, tapi gayanya berbeda. Dalam tamhid mengikuti tariqatul muhaddithin, dalam istidkar mengikuti tariqatul fuqaha. Subhanallah. Kita enggak terbayang bagaimana dia ngarang, kita bagaimana beli saja kita pusing. Subhanallah. Ya. tak terparang terbayang kita bagaimana mereka mengarang kita berpuluh-puluh ini. Kita beli aja pusing. Masih beli, belum lagi buka, belum lagi baca. Subhanallah. Qala fi kitabih Tamhid fi syarh hadits ats-tsamin li Ibn Syihab. Berkatalah dia dalam kitabnya Tamhid menjelaskan hadis yang ke-8. Ya. An Abi Salamah an Abi Hurairah, intinya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna. Ini hadis Nabi. Yang mengatakan siapa? Nabi, bukan saya yang mengatakan. Tapi Nabi. Saya ulangi ini supaya kita paham, yang kita dengarnya perkataan Nabi, walaupun saya yang menyampaikan, saya yang baca, tapi ini perkataan dari Nabi. Dan Nabi bukan sembarang karang perkataan. Perkataan dari mana? Tuhan Allah. Karena Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sungguh dia Muhammad tak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang diwahyukan daripada Allah belaka yang dia sampaikan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Yanzilu Rabbuna. Tuhan kita itu turun. Kulla laylatin, setiap malam. Ila sama'id dunya. Ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Ketika bersisa sepertiga malam terakhir. Setiap malam ketika bersisa sepertiga malam terakhir, Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Jangan tanyakan bagaimana turunnya. Tak boleh. Karena kau tak sampai ke sana. Tak bisa dijawab. Dan Nabi pun tak pernah bertanya. Sahabat juga tak bertanya. Menunjukkan mereka taslim, terima apa yang Allah sampaikan. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'un. Tak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Yang jelas selama-lamanya Allah tidak pernah dalam alam. Tidak pula alam dalam Allah. Pahami itu. Jangan beranggapan Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam alam. Mustahil. Ya Allah maha besar. Ya Allah maha tinggi. Maka jangan tanyakan bagaimana dia turun. Nabi tak pernah tanyakan. Nabi diam, kenapa kau ribut? Sahabat diam, kenapa kau ribut? Apakah kau anggap Nabi diam karena Nabi tak tahu, engkau lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Lebih daripada itu, apakah engkau anggap Allah Subhanahu wa taala ketika diam, Allah Subhanahu wa taala tak tahu ini akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia? Kenapa Allah tak mau jelaskan? Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang dipahami secara bahasa. Mana turun? Tapi bagaimana Allah turun, jangan tanyakan. Ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang terdekat dengan bumi ini. Subhanallah. Ya, apa yang kita lihat daripada, saya pernah masuk museum di kota Madinah. Ya, museum Asma'ul Husna. Masuk ke dalam museum tersebut. Pertama kali kita lihat adalah bumi dalam bentuk globi. Bumi. Sampingnya ada planet-planet. Sampai matahari. Sampai yang besar-besar. Berpuluh kali daripada besarnya matahari kita. Subhanallah. Beratus kali. Ya. Demikian juga berbagai macam planet-planet lainnya. Yang jumlahnya miliaran. Bumi ini bagikan. Subhanallah. Bagikan debu yang terbang di antara debu-debu, itulah bumi ini. Subhanallah. Dan semua benda-benda angkasa ini semuanya masih di bawah langit pertama. Allahu Akbar. Di atas langit ada kehidupan. Di sanalah para malaikat-malaikat Allah. Nabi berkata, "Atatis sama'u wa huqqalah an ta'itta." Langit itu berderit-derit, layak dia berderit-derit. Tak ada tempat di langit sejengkal kecuali ada malaikat yang sedang sholat, yang sedang sujud, yang sedang rukuk. Allahu Akbar. Dan dia punya pintu-pintu. Dan seterusnya. Di sana ada sebagian malaikat-malaikat Allah. Di sana juga ada ruh sebagian daripada para nabi. Dan seterusnya. Kata beliau, Rasulullah berkata, fayaqulu, ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir, Allah akan berkata, fayaqulu, Allah akan berkata, man yad'uni, siapa yang meminta kepadaku, fa astajibalah, aku akan ijabahkan permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta hajatnya kepadaku, akan kupenuhi hajatnya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang memohonkan padaku ampunan, akan kuampuni dia. Apa kata Imam ya, Abu Umar Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, hadha hadithun thabit. Ini hadis adalah hadis yang sah. Min jihatin naql, dari sisi penukilan, ini adalah hadis yang sah, yang sahih. Sahihul isnad, sanadnya semuanya sahih. La yakhtalifu ahlul hadithi fi sihatihi. Tak ada satupun ulama hadis yang berselisih mengenai kesahihan hadis ini. Ahlu kalam tak bisa mereka membatalkan hadis ini. Apa kerja mereka? Apa kira-kira? Ketika hadis ini sahih, ahlu kalam tak bisa membatalkannya. Apa kerja mereka? Ta'wil. Itu aja kerja mereka. Ya, yang turun itu bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tak layak disifati turun, berarti sebagaimana makhluk pindah-pindah satu tempat ke tempat lain, itu dia berpikir Allah sama dengan makhluk, padahal Allah tak sama dengan makhluk. Makanya setiap ahlul kalam ini, mereka ingin tanzih, ingin sucikan Allah, akhirnya mereka melecehkan Allah Jalla wa'ala, menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ujungnya. Subhanallah. Ya, setiap mereka menafikan sifat, sebelum mereka nafikan, mereka berpikir Allah itu seperti makhluk jika ada seperti sifatnya. Berarti bukan ini maknanya, tapi maknanya ini. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Begitulah sikap mereka terhadap semua sifat-sifat zatiyah bagi Allah. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, berkekalan wajah Tuhanmu. Allah tak layak disifati dengan wajah, kata mereka. Kenapa? Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala berwajah seperti makhluk, punya bagian anggota tubuh, ada wajah, ada tangan, bukan ini maknanya. Ini kerja siapa ini? Ahlul kalam. Subhanallah. Kalam dalam bahasa Arab bukan dalam bahasa Padang ya. Beda makna itu. Kini kulah kalam, kata orang Padang. Kalam juga gelap maknanya. Kalam tidak seperti itu. Entah-entah antum bilang kalau Ustaz itu ngomong Padang. Enggak. Ahlul kalam. Ya. Baik. Wa fihi dalilun ala anna Allah jalla wa ala fis sama'i ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat. Hadis ini menunjukkan Allah jalla wa ala di atas langit, di atas 'arsy, di atas 7 lapis langit, kama qalatil jamaah. Ya. Dan ini dikatakan oleh jamaah, maksudnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wahuwa hujjatuhum alal mu'tazilah. Hadis ini adalah merupakan argumen kuat milik ahlu sunnah jamaah membantah kelompok mu'tazilah. Yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tak di atas langit. Wal jahmiyah, kelompok jahmiyah. Ya, beda mu'tazilah dengan jahmiyah, ia berbeda. Jahmiyah paling parah. Kalau Mu'tazilah menerima nama tanpa makna, mereka menolak sifat. Jahmiyah semua nama dan sifat Allah mereka tolak. Subhanallah. Karena itulah banyak ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Ya. Fi qawlihim innallaha fi kulli makan. Hadis ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Allah itu di setiap tempat. Jadi mengatakan Allah di mana-mana, perkataan siapa itu? Jahmiyah dan Mu'tazilah, bukan perkataan ahlu sunnah. Di mana-mana, subhanallah, tak layak. Ya, menempati semua tempat tak layak. Ya, mustahil Allah dalam makhluknya. Kata mereka ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan innallaha fi kulli makan wa laysa al-'arsy, Allah di setiap tempat bukan di atas 'arsy. Wa dalilu 'ala sihhati ma qalahu ahlul haqq fi dzalik, sebagai bentuk hujjah bagi para ulama-ulama yang berada atas kebenaran. Ya, qauluhu ta'ala, Allah berfirman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Tuhan Allah yang Maha Pemurah di atas arsy-Nya bersemayam. Masuk Isya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain insyaallah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.